Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dibentangkannya tanda-tanda kebesaran dan kebenaran ajarannya agar manusia mudah memahami dan menjadikannya pedoman hidup. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat 104 dan seterusnya. Di mana ayat-ayat ini antara lain menegaskan bahwa Allah telah mendatangkan sekian banyak bukti kebenaran. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan diuraikan bersama narasumber kita Pak Quraish Shihab. Selamat pagi Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pagi ini juga kita akan ditemani oleh jemaah dari pengajian Majelis Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5, Majelis Taklim Al-Awabin, pengajian Raudatu Zahro, dan pengajian Anissa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah pemirsa, untuk itu kita lanjutkan saja untuk Pak Quraish menjelaskan. Silakan Pak. Baik, mari kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Episode-episode yang lalu, ayat-ayatnya berbicara tentang sekian banyak bukti tentang keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat kita ini menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang kepada kamu basair. Basair itu jamak basirah. Basirah itu bisa berarti bukti-bukti yang dapat terlihat oleh mata kepala dan mata hati. Basirah. Orang itu punya basirah, punya pandangan mata hati yang tajam, kita berkata. Telah datang kepadamu bukti-bukti tentang wujud keesaan dan kuasa Allah. Nah, kita mari garis bawahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh kita mencarinya, tapi dikatakannya telah datang kepadamu. Beda kan? Iya. Dia yang datang kepada kamu. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan bukti-bukti itu? Jelas banyak, karena dia katakan bukti-bukti. Bisa Rasul yang datang, jadi bukti. Bisa Al-Quran, bukti. Bisa apa yang terbentang di alam raya ini, itu bukti. Yang penting, Allah juga sudah memberikan kamu potensi. Dia beri kamu akal, dia beri kamu hati. Itu kalau kamu gunakan, pasti kamu akan menemukan bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa, dan lain-lain sebagainya. Jadi telah datang kepadamu bukti-bukti itu. Mari kita ambil sedikit contoh. Kalau saya berkata kursi ini ada, apakah kursi ini bisa ada kalau tidak ada yang membuatnya? Pasti ada yang buat. Nah, itu namanya bukti penciptaan. Ya kan? Ada orang dulu nih, masih orang bodoh, dia lihat ada kotoran unta di situ. Terus dia berkata, pasti pernah unta lewat sini. Ya kan? Hmm. Alam raya ini wujud. Tidak mungkin tidak ada yang mencipta. Yang kedua, kalau kursi ini sederhana, tetapi kalau ada suatu ciptaan yang begitu hebat, saya akan berkata pasti ada penciptanya, pasti ada pembuatnya dan pasti pembuatnya hebat, ya kan? Kalau saya perhatikan alam raya ini, matahari teratur sedemikian rupa, ada bintang, ada udara, ada ini, saya akan berkata, maaf, tidak mungkin tidak ada Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hebat. Ya kan? Itu. Kita gunakan lagi pikiran kita nih. Kita gunakan akal kita. Coba. Berusaha sejenak berkata tidak ada Tuhan. Anda tidak akan puas. Orang-orang yang gelisah karena tidak mampu membuktikan wujud Tuhan, lalu meniadakan Tuhan, kegelisahannya bertambah. Iya. Ya kan? Kegelisahannya bertambah. Itu semua bukti-bukti yang kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, pasti mengantar kita berkata, pasti Tuhan ada. Pasti Tuhan wujud, maha kuasa, maha hebat. Nah, itu yang dimaksud, kaja'akum basairu mirrabbikum. Nah, jangan duga Allah butuh. Jangan duga. Di sini dikatakan, faman absara fali nafsi, waman amiya fa'alaiha. Siapa yang melihat bukti-bukti itu, sehingga mengakui keesaan dan kuasa Allah, maka itu untuk manfaat dirinya. Dan siapa yang buta tidak melihatnya, maka dia sendiri yang menanggung kebutaan. Jadi berarti Tuhan tidak butuh kita ini. Itu yang dimaksud di sini. Wa ma ana alaikum bihafiz. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku yang menjadi utusan Allah ini tidak bertanggung jawab mengurus urusan keimanan kamu. Itu urusannya Allah. Allah beri kamu keimanan dan kepercayaan kalau kamu mau. Kalau kamu tidak mau, Allah tidak beri kamu. Saya sekedar menyampaikan. Oke. Baru kita lihat ayat berikutnya. Wa kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami menganekaragamkan bukti-bukti. Banyak bukti kan? Tadi sudah dikatakan banyak bukti. Kami menganekaragamkan banyak bukti. Apa yang saya sampaikan tadi boleh jadi baru sebagian dari bukti-bukti itu. Sehari-hari kita bisa dapat bukti-bukti itu. Saya beri sedikit contoh. Pernah lihat orang sakit? Sakit keras. Dokter sudah menyerah. Tiba-tiba dia pergi ke haji atau dia bermohon kepada Allah, dia sembuh. Yeah. Siapa yang menyembuhkan itu? Itu bukti kuasa Allah. Pernah lihat satu pesawat jatuh, ada anak yang selamat? Yeah. Siapa yang menyelamatkan itu? Terlalu banyak bukti-bukti itu. Nah, baru dikatakan, demikianlah kami menganekaragamkan bukti-bukti itu, supaya bukti-bukti itu menjadi bukti kebenaran, dan sekaligus kalau mereka tidak mau percaya, mereka tanggung sendiri akibatnya. Saya kira itu. Baik. Pemirsa dan semua yang hadir di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kita akan jeda sejenak. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Jangan mau menari. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita tadi sudah berkata bahwa Allah menganekaragamkan bukti-bukti itu supaya bukti-bukti itu dimanfaatkan oleh orang yang mau beriman. Dan bukti-bukti itu menjadi bukti juga untuk mempersalahkan siapa yang tidak mau beriman, ya kan? Nah, sehingga orang-orang yang tidak mau beriman itu ketika disodorkan misalnya kepada mereka ini Al-Quran, dia terus berkata, darasta, ini kamu pelajari, ini dongeng-dongeng orang dulu yang kamu hafalkan baru kamu ceritakan pada kita, itu kamu pelajari. Ada sementara orientalis juga yang berkata begitu. Sebenarnya Quran ini jiplakan Muhammad dari kitab-kitab perjanjian lama. kita berkata tidak, karena banyak bedanya. Kalaupun ada samanya, itu belum tentu dijiplak dari sana. Saya beri ibu contoh. Saya ke Jogja foto Borobudur, atau saya lukis Borobudur. Datang orang lain lukis Borobudur juga. Apa itu berarti dia mencontohi saya? Dia ke Borobudur untuk melukis. Sumbernya sama, tetapi dia tidak menjiplak dari saya. Nah, kalau ada yang sama dari Al-Quran dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab perjanjian lama atau baru, maka yang sama itu karena sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami menganekaragamkan bukti-bukti itu agar supaya juga kami menjelaskannya kepada orang-orang yang mau tahu. Mau tahu buktinya ini. Bagi orang-orang yang mengetahui. Baru perintah kepada Nabi Muhammad, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu. Ikutilah, laksanakanlah secara bersungguh-sungguh apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Kita juga diperintahkan, laksanakan secara bersungguh-sungguh apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tentu kita tidak bisa laksanakan semuanya kan. Ini mau melaksanakan semuanya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai laksanakan sesuai kemampuan Anda, sepanjang kemampuan Anda. Kalau tidak mampu enggak usah. Yang tidak mampu puasa, tidak usah puasa. Qadha puasa. Ya kan? Begitu. Yang sudah tidak mampu betul, tidak mungkin akan sembuh, bayar fidyah saja. Itu namanya laksanakan secara bersungguh-sungguh apa yang diwahyukan Allah kepada kamu, yang diwahyukan kepada kamu mirrabbika, dari Tuhan yang mendidik, yang membimbing, yang memelihara kamu. La ilaha illahu, kita sudah terangkan apa arti la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan penguasa alam raya ini kecuali Allah, kecuali Dia. Dan berpalinglah, jangan hiraukan gangguan orang-orang musyrik. Nah, kita sekarang ini kan mungkin diganggu kita ya. Nabi kita dimaki ini. Jangan hiraukan. Jangan mau menari di genderang orang. Kita seringkali itu dibuatkan problem. Kita perhatikan itu. Kewajiban kita, kita lupakan. Ini. Jangan hiraukan. Tapi terus laksanakan tugasmu. Terus mengajar. Tapi jangan sampai itu. Jangan maki dia. Kita lihat ini. Waktu kita lanjutkan dulu. Wa a'rid 'anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku. Kalau seandainya Allah mau, mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Tapi Allah tidak mau. Apa maksudnya? Kalau Allah mau semua orang beriman, Dia jadikan manusia ini seperti malaikat. Tidak punya pilihan. Dia paksa. Tapi Allah tidak mau. Manusia ini diagungkan Allah, dihormati Allah, sehingga dia diberi akal, dia diberi pikiran. Silahkan pilih yang mana kamu mau. Kalau anak kecil kita tidak kasih pilihan, Bu, ya. Karena dia tidak wajar bertanggung jawab. Kita pilihkan dia. Kalau orang dewasa, pilih bertanggung jawab. Jadi lau syaa Allah, seandainya Allah mau, tapi Allah tidak mau itu, mereka tidak akan mempersekutukan Allah. InsyaAllah. Ma asyraku wa ma ja'alnaka alaihim hafizah wa ma anta alaihim biwakil. Baru diulangi lagi. Engkau wahai Nabi Muhammad, kami tidak jadikan untuk mengurus urusan dunia mereka, rezeki mereka. Bukan kamu yang urus. Mereka sakit, mereka ini. Bukan urusan kamu itu. Yang menyembuhkan Allah. Wa ma anta alaihim biwakil, kamu juga tidak bertugas untuk menjadikan mereka beriman. Sewaktu orang-orang musyrik itu menghina Nabi, memaki Nabi, ada kaum muslimin yang maki juga mereka. Nah, sampai sekarang ada yang begitu kan. Kita dihina, hina juga. Membalas ya, Pak. Membalas. Dengarkan. wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena dengan demikian mereka juga akan memaki Allah tanpa pengetahuan. Nah, itu kan memaki, saya dimaki, bisa dijawab makian saya. Iya. Jangan memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena itu bisa menjadi sebab mereka memaki Allah. Kata Nabi ada begini, serupa dengan ini. Inna min akbaril kabair ayyasubbar rajulu abahu atau abawaihi. Salah satu dosa yang paling besar adalah seorang anak memaki orang tuanya. Heran gak itu? Sahabat heran. Apakah ada anak maki orang tuanya? Dijawab oleh Nabi, dia maki orang tua orang lain, maka orang tua itu memaki orang tuanya. Jangan maki orang. Ini prinsip dalam berdakwah, mengajak orang. Jangan kafirkan orang. Jangan berkata kamu pasti masuk neraka. Neraka surga urusan Tuhan. Sedangkan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah saja, kita dilarang memakinya. Orang yang memaki itu orang lemah. Orang yang memaki itu orang yang tidak kuat alasannya. Itu kan biasa kalau sudah kita berdiskusi begini, sudah kalah terus ributnya. Ya, itu orang lemah. Islam bukan lemah. Kita ingin meyakinkan orang tentang kebenaran dengan menggunakan akal. Sungguh heran orang yang ingin merebut haknya dengan suara keras. Kalau mau mengambil hak Anda, buktikan dengan, ya kan, itu. Jangan ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Itu ada ungkapan Sayyidina Ali begini. Bagus sekali. Jangan jadikan keinginanmu yang terbesar dalam hidup ini adalah mencapai kelezatan. Maksudnya kelezatan jasmani dan kelezatan nafsani. Jangan jadikan tujuanmu memperoleh kelezatan. Jangan juga memperoleh pemuasan amarahmu. Saya marah, dendam, ya kan? Saya dimaki, bagaimana caranya supaya puas itu? Maki juga dia. Kan puas itu, ya? Dia ngomong sekali, saya jawab 10 kali. Jangan jadikan tujuan utama kehidupanmu adalah memperoleh kelezatan, jangan juga pemuasan amarahmu, dendammu. Tetapi jadikanlah tujuanmu menghidupkan kebenaran dan memadamkan kebatilan. Orang yang maki itu buat api. Oke, kita lanjutkan nanti. Baik, Pak. Pemirsa, demikianlah penjelasan Al-Quran tentang betapa banyaknya bukti-bukti yang telah Allah turunkan. Untuk itu, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau yang dia maki itu agama yang salah, sudah salah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Sebentar, Pak. Ibu-ibu, masih semangat kan? Oke, insyaallah ya. Terima kasih. Silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, mari kita lanjutkan. Tadi saya katakan ayat kita ini memberi tuntunan, jangan maki orang. Ya kan? Walaupun dia orang musyrik. Walaupun dia tidak beragama, jangan maki dia. Karena kalau Anda maki dia, dia makin menjauh dari Anda. Tapi berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Buktikan kebenaran Anda melalui argumentasi. Jadikan kehidupan Anda tujuannya menghidupkan kebenaran dan memadamkan kebatilan. Kalau Anda maki, Anda buat api. menyulut. Iya, jangan iya. Begitu. Ya kan bikin api itu. Karena itu kalau ada yang maki Anda dengan berkata, kalau kamu mengucapkan satu kalimat, saya jawab dengan 10 kalimat, ucapkan pada dia, kalau kamu mengucapkan 10 kalimat, kamu tidak dengar dari saya balas satu kalimat. Itu akhlak. Itu orang berdakwah begitu. Ya kan? Oke. Kita lanjutkan. Ini juga dijadikan oleh ulama sebagai tanda bahwa kita itu harus menutup pintu keburukan. Jangan melakukan sesuatu, jangan berdakwah bahkan, jangan mengajak orang melakukan kebaikan kalau ajakan Anda menjadikan dia menjadi lebih buruk. Saya ada satu anak, satu orang misalnya, dia durhaka pada orang tuanya, saya nasihati kamu ini. Terus dia bilang, saya mau bunuh orang tua saya. Tidak usah nasihati. Pelan-pelan, boleh jadi ada waktu lain. Jadi itu menutup. Kalau saya maki dia, dia maki Allah. Jadi kita tutup itu. Ini perlu kita perhatikan, karena sekarang kan ada yang banyak kan yang maki kita, kita itu boleh jadi dia. Ini dia katakan, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka mereka itu memaki Allah melampaui batas tanpa pengetahuan. Siapa yang memaki orang lain, maka dia itu tidak ngerti. Bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Dia tidak tahu kalau yang dia maki itu agama yang benar, maka dia tidak tahu agama itu. Kalau yang dia maki itu agama yang salah, sudah salah dia maki, maka itu dia tidak tahu bahwa Allah melarang memaki. Jadi orang yang maki itu bodoh. Ya kan, ini yang jangan maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami Allah. Kalau Allah berkata kami, biasanya ada keterlibatan yang lain. Demikianlah maksudnya, demikianlah Allah menetapkan sistem, dan demikianlah masyarakat memilih apa yang dianggapnya baik. Setiap masyarakat ada pandangannya, menurut saya ini baik. Kita misalkan kita di Indonesia, saya beri contoh, kalau kita lagi makan, ada tamu, kita katakan pada tamu, tunggu dulu saya makan, atau saya berkata pada dia, mari silahkan makan, yang mana itu? Itu kita, begitu. Ada bangsa, ada ini, dia kata, tunggu dulu ya, saya makan. Kan ada yang begitu. Setiap masyarakat punya hal-hal yang dianggapnya baik. Walaupun sebenarnya itu tidak baik, menurut pandangan kita. Biarkan aja orang pandangannya seperti itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Iya. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian mereka semua akan mati lalu kembali kepada Allah, dan Allah yang akan memberitahu mereka, oh ini kau punya amalan begini, ini sebenarnya jelek. Ini kau punya amalan begini, inilah yang baik. Ini yang dapat ganjaran, ini yang tidak dapat ganjaran. Begitu kan selesai persoalan, kita tidak perlu bertengkarkan di sini. Kalau Anda memaki, itu tidak selesai persoalan. Bahkan menyulut api itu. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian kepada Tuhan pemelihara mereka itu tempat mereka kembali, maka Allah menyampaikan kepada mereka sampai yang sekecil-kecilnya apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Tidak ada yang Anda kerjakan di permukaan bumi ini selama hidup Anda sekecil apapun yang Allah tidak tahu, dan Allah tidak akan dan Anda tidak ditunjukkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar zarah pun yang Anda lakukan, Anda akan lihat nanti. So, ini begini. Kalau baik, baik. Kalau jahat, jahat. Karena itu, anjuran agama. Ada anjuran, ada kebolehan. Memang boleh. Boleh. Orang yang maki Anda sekali, Anda balas makiannya seperti itu. Boleh. tapi itu tidak dianjurkan. Orang yang maki Anda, paling tidak tidak usah hiraukan dia. Ya kan? Itu yang dianjurkannya. Tapi kadang-kadang kan sakit hati, Pak. Nah, itu dia tadi, sakit hati. Ya, setuju. Tetapi ya, kalau Anda mau baiknya, nah sekarang, kalau Anda berkata, nanti di hari kemudian saya tuntut, boleh. Anda mau balas dia sekarang, boleh. Boleh ya. Dan saya tidak balas, biar Tuhan yang balas. Boleh. Mau yang lebih bagus, katakan begini. Kalau makian Anda benar, mudah-mudahan saya diampuni Tuhan. Kalau makian Anda salah, mudah-mudahan kamu diampuni Tuhan. Subhanallah. Itu dapat ganjarannya jauh lebih banyak daripada Anda sakit hati. Kalau orang yang sakit hati gak punya teman. Tapi kalau Anda berbuat baik kepada orang yang memaki Anda atau melakukan kesalahan terhadap Anda, dia jadi sahabat Anda. Kalau Anda sakit hati, Anda tidak bisa kerja. Karena hatinya sakit. Karena ya, hatinya sakit. Masakannya jadi tidak enak. Iya kan? Itu ini tuntunan, ini yang kita perlu ya. Apalagi sesama muslim. Apalagi kalau perbedaan itu sebenarnya perbedaan yang ditoleransi. Kan kalau perbedaan ditoleransi, kenapa kita mau ini? Saya mau pakai baju merah, itu mau pakai baju hijau, kan dua-duanya boleh. Saya mau kunut, ini tidak mau kunut, kan dua-duanya boleh. Tidak usah maki orang, apalagi mengkafirkan orang. Silahkan Anda kerjakan itu. Itu bukan berarti bahwa kita tidak menyampaikan pendapat kita. Kita bisa di kalangan kita, kita berkata keyakinan mereka itu salah. Tapi di kalangan kita, jangan pergi ke gereja atau depan umum, itu gak benar. Udah, tidak usah maki dia. Tetapi kita bisa menyampaikan bahwa ini. Bisa menyampaikan kepada non-muslim misalnya bahwa saya tidak sependapat dengan Anda. Tapi lakum dinukum. Itu saya kira. Okay. Baik Pak, terima kasih. Subhanallah pemirsa, semoga ilmu kita bertambah lagi. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Seandainya engkau pandai membaca dan menulis, orang akan meragukan. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Sekarang waktunya tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Baiklah, kita langsung saja. Silakan Ibu yang pertama. Saya, Ibu Tina Freddy. Saya mau bertanya. Ada orang yang tidak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umi, dalam arti tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, baik. Yang pasti Rasulullah ummi. Karena Al-Qur'an menyatakan an-nabiyil ummi. Nabi yang ummi, ya kan? Oke. Hanya memang ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ummi. Nah, hemat saya, ummi itu artinya tidak pandai membaca dan menulis. Nah, persoalan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pandai membaca dan menulis? Itu Al-Quran menyatakan, seandainya engkau pandai membaca dan menulis, orang akan meragukan kitab suci ini. Orang akan kira kamu belajar. Nah, itu satu. Yang kedua begini Bu, orang membaca dan menulis itu tujuannya apa toh? Tujuannya untuk dapat pengetahuan, ya. Tujuannya untuk dia mengingat. Allah Allah yang memberikan kepada Nabi pengetahuan, ya. Allah yang menjamin bahwa Nabi tidak akan lupa. Itu satu. Yang ketiga kita lihat. pada masa Nabi, orang yang pandai menulis itu dianggap orang bodoh. Nah, kaget ya? Oke. Kita lihat. Pada masa itu alat tulis menulis sangat langka. Mereka tulis di pelepah korma, di ini. Sehingga mereka sangat mengandalkan hafalan. Orang yang terpaksa menulis itu artinya hafalannya tidak kuat. Karena itu ada penyair-penyair yang hafalannya tidak kuat, itu dia menulis. Suatu ketika ada seorang bernama Zurrumah itu kedapatan menulis, dia bilang, "Uktum anni, jangan beritahu orang saya penulis, itu aib buat kita." Nah, jadi jangan mengukur keadaan sekarang seperti keadaan masa lalu. Nabi tidak pandai membaca dan menulis karena ingatannya kuat, dia langsung mendapatkan. Kalau Anda berkata Nabi pandai membaca dan menulis, itu untuk masa itu dianggap ini orang bodoh. Ya kan? Sama sekarang, siapa yang dinamai buta huruf? Yang dinamai buta huruf adalah orang yang tidak pandai menggunakan komputer. Aduh, udah beda, iya kan? Iya, ibu-ibu kalau tidak pandai menggunakan komputer, itu anak-anak kita semua udah pandai, iya kan? Kita masa kita udah beda. Dulu orang kalau mau dianggap pandai, itu dia pajang bukunya di ruang tamu, iya. Iya. Sekarang nggak perlu orang main untuk apa pajang buku? Orang pakai komputer, ya. Bisa semua buku bisa ada. Ya kan? Jadi saya kira begitu. Kita percayalah oleh Nabi. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Selanjutnya Ibu, silakan. Nama saya Hajah Hairiyah Tamrin. Yang akan saya tanyakan dalam ayat 108 diisyaratkan bahwa kita dilarang menyakiti hati orang lain kalau kita tidak ingin disakiti. Kewajaran kita boleh membalas kezaliman orang lain. Ya, jadi mungkin ibu tanyakan sampai di mana izin kewajaran untuk membalas kezaliman orang lain. Begitu Bu ya. Iya. Begini Bu. Tadi saya sudah gambarkan bahwa silakan duduk Bu, silakan duduk ya. Orang yang melakukan sesuatu yang buruk pada Anda, Anda boleh membalasnya, tetapi harus yang bahkan harus yang persis sama. Itu sebabnya wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bi misli ma'tada 'alaikum. Siapa yang melakukan suatu agresi, permusuhan, tindakan buruk terhadap kamu, kamu boleh melakukan agresi yang persis sama. Jadi bukan yang sama, yang persis sama, bi mislihi. Nah, tapi ingat, itu jadi boleh Bu. Hanya itu dari segi hukumnya boleh. Tapi kalau kita bicara mana yang baik, mana yang dianjurkan, udah, jangan hiraukan dia. Itu kan, jangan tidak usah dijawab. Karena kalau Anda jawab, beranak dia. Bertemu makian dengan makian, beranak dia. Bertemu lagi, bercucu dia. Udah putus jadi aja. Dendam kesumat. Iya, jadi dendam kesumat. Bisa sampai anak cucu itu. Iya kan? Jadi bukan cuma kalimatnya yang beranak, generasi demi generasi. Saya kira itu. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Ritual agama. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Kita akan lanjutkan sesi tanya-jawab. Silakan Ibu, dilanjutkan. Saya Mingce Bastoni. Ayat 106 meminta kita berpaling dari kemusyrikan. Bagaimanakah seharusnya sikap kita ketika diundang ke suatu acara yang di dalamnya ada ritual kemusyrikan? Mau datang, takut syirik. Tidak datang, merusak hubungan baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ayat 106 sebenarnya itu menyatakan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya. Jadi bukan sekedar kemusyrikan. Ya, kalau orang musyrik tidak percaya Allah, dia atau kalau orang percaya pada Allah tapi melakukan keburukan, berpaling juga. Ya, jadi bukan sekedar berpaling dari kemusyrikan. Nah, persoalannya kita diundang oleh non muslim. Kita lihat, kalau di dalam acara undangan itu ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah kita, ada hal-hal yang mengandung kemungkaran, dan kita tidak bisa melepaskan diri dari itu, jangan hadir. Ya kan? Ritual agama yang bertentangan dengan kita, tidak perlu hadir. Sampaikan dengan baik, maaf saya tidak dapat hadir, itu tidak merusak hubungan. Atau hadiri setelah acara itu, atau kirim surat. Semua itu cara, jangan hanya memilih satu cara. Tetapi kalau dia undang untuk satu acara yang di situ ada kebaikan, siapapun yang mengundang kepada kebaikan, hadir. Jadi saya kira begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya Ibu silakan. Saya Ros Rahma. Yang saya ingin tanyakan, Basiroh, salah satu makna Basiroh adalah pandangan mata hati. Bagaimana cara kita mengasah ketajaman Basiroh? Terima kasih. Basiroh salah satu maknanya bagus. Bagaimana cara kita? Bagaimana cara saya yang pakai kacamata ini menghilangkan kekaburan? Saya ambil sapu tangan, saya bersihkan. Iya, saya bersihkan kacanya. Saya pakai, ini jelas. Nah, kira-kira seperti itu. Mata hati, matanya kabur. Bersihkan mata itu. Kita sekarang punya alat-alat pembersih ya. Kaca TV ada cara pembersihnya ya. Pakaian ada cara membersihkannya, ada alat-alatnya. Ada juga tata cara dan alat-alat untuk membersihkan hati sehingga dia menjadi terpancar. Apa itu? Jangan kenakan debu dia. Iya. Kalau ada debunya, bersihkan. Debunya hati itu iri, sombong, tidak tulus. Nah, bersihkan itu. Itu tajam mata hati Anda. Seperti cermin, kalau ada debunya dibersihkan. Itu caranya saya kira. Saya kira jelas ya. Baik, Pak. Mohon kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya. Yang pertama saya ingin katakan bahwa sudah cukup banyak bukti-bukti yang dipaparkan Allah. Silahkan pelajari, camkan, karena itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Allah kalau mau bisa memaksa kita untuk percaya, tapi Allah tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak ingin kita percaya terpaksa. Dia ingin kita percaya berdasar dorongan dari hati kita dan pikiran kita. Yang ketiga, penganjur agama itu atau kita semua itu hendaknya selalu bersikap baik, berakhlak yang baik, jangan memaki dan jangan membalas makian. Saya kira itu yang terpenting dari Kalau Anda sudah tahu bahwa sesuatu yang saya kerjakan ini tidak ada gunanya, tinggalkan. Ya kan? Kalau musyrik mau dinasehati dalam udara, enggak usahlah. Jangan fokus pada itu, cari yang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang menegaskan pentingnya melihat bukti-bukti kebenaran yang Allah turunkan agar kita bisa benar-benar mengikuti petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah, kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala peluh.